التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتغريبه وتقديره. ما لك ممكن يا توكيد mengikuti muakkadnya dalam rafa, nasab, harf, marfu, dan nakira. Wa yakunu minal hadhi ma'luman. Dan menggunakan lafaz-lafaz yang sudah diketahui. secara bahasa atau kit memiliki makna menguatkan atau menetapkan atau menegaskan, menguatkan atau menetapkan atau menegaskan.

Muhammad jalan Muhammad. Boleh? Jaa Muhammad Muhammad. Perhatikan Muhammad yang kedua disebut Tauhid Al-Ahdi. Dia menguatkan kalimat sebelumnya dengan cara mengulangnya secara utuh. Jangan mengulang sifat yang pertama diulangi lagi secara utuh. Ya, sebelumnya tauhid lagi. Kebetulan dan seperti Muhammad yang pertama disebut mu'akkad kalimat yang dikuatkan oleh tauhid semuanya mu'akkad lambangnya takam betul yang kedua fi'il, ulangi fi'il. Ja'a Muhammad. Ja'a Muhammad. Menguatkan kalimat sebelumnya dengan cara mengulanginya secara utuh. Jangan diulang, jangan salah. Amin. Dan ayat pertama juga mengatakan, dan ayat kedua, oke, lagi. Contoh, pengulangan huruf. Naam. Naam. Anta. Qawiyyu. Ya, ya. Kamu perempuan. Naam. Naam. Anta. Qawiyyu. Yang pertama, berangkat. Nah, ada ketua buat, oke, lagi, oke dengan mengulangi kalimat sebelumnya secara utuh, ulangi huruf. Atau yang sama makna dengannya, tidak diulangi kalimatnya secara utuh, tapi dengan menyebut kalimat yang sama makna dengannya, termasuk dan oke, lagi. Betul. Jaa hadha Muhammad. Jaa hadha Muhammad. Muhammad betul. Jaa artinya datang. Hadha artinya datang. Ini beda lafadznya, tapi sama maknanya. Ya. Ini juga disebut oke, apa ini? Lahdi. Saya yang mengatakannya. Amin. Kita tauhid dengan cara mengulangi kalimat sebelumnya secara utuh atau yang kemana. Silakan. Tauhid lagi. Harus sama 100% dengan mu'akkadnya dalam buah kalimat sebelumnya yang dikuatkan, ya. Artinya ya sama, makrifatnya ya sama, nasyohnya juga sama, 100%. Jelas aku, ya. Mu'anas, mudah-mudahan juga apa ini? Sama. Kalau ketelah di aturannya 100% harus sama dengan. Kalau tidak ada orang dianggap 100%. Cuma beda lambat dengan zaman. Nah ini kesama, ya. Ya, sama 100%. Hitamnya sama, jenisnya sama, jumlahnya sama, lain-lainnya sama. Paling gampang kalau kita bang lah di tinggal ulang saja. Naam, naam, anta mulia. Naam, naam, kedua kali. Naam yang kedua kali, oke? Ya. Abuka, abuka, oh ini, apa? Oke, kalau ini, pokoknya kalau ada pengulangan kalimat secara utuh atau yang semakna, namanya tauhid lafzi harus sama dengan akadnya, maka itu kalimat sebelumnya. Nah, dikuatkan mananya? Seratus. Minah, sih. Sabar. Sabar, pen, ambil. Ya. Sabar. Ya. Film ya. Muhammad, Muhammad, menerjemah aja juga. Sungguh Muhammad, tetap. Dan Muhammad, sungguh datang di Muhammad. Dan Muhammad, Muhammad, Muhammad itu, nah, nah. Nah, nah, anda mau. Jaga kamu kuat, kalau sampai ke muslim, nah. Siapa yang mengarahkan kemudian? Ya. Kalau B tauhid maknawiyah. Nah, tauhid yang kedua, tauhid al-maknawi. Yakni tauhid dengan menggunakan

Zaidun nafsu. Jangan saya tulis. Sombong saya tentang nah, nafsu tentang sendiri. Nah, saya sendiri yang tentang ya. Jangan saya tulis. Sombong saya tentang tentang sendiri. Tidak diwakili. Lapan nafsu disebut objek oleh objek mana? Anak yang tauhid dengan cara menggunakan lapan-lapan tepung yang disebabkan oleh nafsu. Di antaranya yang lapan-lapan nafsu. Lapan-lapan wajib ditandarkan pada domen yang kembali kepada maafkatnya. Kembali kepada maafkatnya juga. Ya. Jika muakatnya kumar, ini kumar. Tanpa lapan tentunya kumar. Nafsu. Hal ini yang berikutnya. Jika mu'akadnya mu'sanna. Apa kamu dikirikan? Jika mu'akadnya mu'sanna. Maka lafaz nafsu dijamakkan. Maka lafaz nafsu dijamakkan. Jamak, dijamak. Kan boleh, tak boleh dijamak. Nafsu jamaknya anfusun. Anfusun. Dengan cara adzan afusu guma guma balik pada akhirnya guma afusu guma cara adzan afusu sungguh dua saya nak datang. Ampun suruhan, okey, maknawi, ya, karena menggunakan lapan khusus tertentu untuk menguatkan angkat, ya, karena angkat ini besarnya, maka lapan khususnya di, ya, makan. Masalah kesadaran pada domir, nah, kuat kewajiban semua, tentu, ya. Disesuaikan dengan makatnya. Kalau sempat, ya bu. Kalau karena ya rumah. Yang ketiga, yang adanya berikutnya. Jika akat rupa jaman. Maka lapat nafsu juga di jaman. Contoh, jaa az-zaytuna anfusuhum. Sungguh, zait zait itu, bapak zait itu, datang. Ini lapatnya dalam musanna mu'anna juga ya. Lapat boleh mu'anna ke kaum dana. Jangan tadi matuna su. Ya. Ya.

maknawi. Kalau ja'a zaidun kulluhu, boleh mana? Tidak boleh. Ja'a zaidun nafsuhu atau naik. Ya. Ja'a al-fulani kulluhuma, boleh tak? Hah? Tidak boleh, karena bukan zaman. Ya. Nah. Kalau ja'a al-qaum kulluhum, boleh tak? Boleh. Kulluhum al-qaumun kulluhum. Boleh. Kulluhum di mana? Hanya. Hanya. Ya. Kulluhum. Ya. Baik. Ketempat. Ajma. Bawahnya Najma'u hanya untuk menguatkan akad yang berbentuk zaman atau yang memiliki arti banyak meskipun berbentuk bukan. Sama dengan dulu sama. Menguatkan makan yang sebentuk jalan atau yang mengandung api banyak walaupun bentuk serat. Poin kedua, biasa ajma'u disebutkan setelah kullu untuk lebih mempraktekkan pernyataan, untuk lebih menguatkan pernyataan. Sudah tauhid, kasih tauhid lagi untuk lebih mempertegas pernyataan. Dengan rincian sebagai berikut. Kasmau berpasangan dengan kullu. Ismau berpasangan dengan kullu. Contoh. Barangkali ketika itu wudhu ekstrak. Barangkali ketika itu wudhu pasukan pasukan gembira wudhu. Kuliah ekstrak. Tauhid. Saya bertanya, kenapa kok puluh? Kan puluh. Jawab. Puluh itu kan artinya itu obatnya? Bukal. Kali pun artinya? Tanya. Kenapa kok puluh? Artinya itu tauhidnya puluh. Karena memiliki makna? Tanya. Tanya. Betul. Kemudian jam'anu berpasangan dengan kulluna. Nah, ini perinciannya baru tahu tadi ya. Hai Fathud, punya lintang bolor. Qawmatil ummat kulluha jam'a. Qawmatil ummat kulluha jam'a. Ummat ini bangkit seluruh. Ya, asma asid ma'una pasangan dengan kulluhu. Kemudian pasangan dari malaikat kulluhu asma'un. Ya. Ya, catatan. Untuk lafaz at-ta'u absahu. Yes, tamam. Untuk lafaz at-ta'u absahu. Bisa dipakai untuk tauhid maknawi bila terletak setelah ajman. Dan rincian lafaz-lafaz tersebut berfungsi untuk mempertegas kembali pernyataan yang sudah tegas, lebih mempertegas dari pernyataan. Nah, contohnya, apa? Nikuluru, ada bos. Kemudian saya selalu dan akan selalu sesudahnya dia tidak perlu saya. Tetapi karena saya itu saya selalu aktau. Karena saya itu saya selalu absorbu atau aktau. Nah kalau ini kalau kamu itu mah jam aku kan aku Tas anu, gitu. Ya ikut. Bahasa dari malah satu, asmauna, abtauna, absoluna. Kalau masih muslimatu, jumau, kutau, kusok. Ngerti ya? Masa enggak bisa ngasih contoh seperti itu? Hah? Harus bisa. Tiga puluh, dikur. Asma'u masyuk, karna'u masyuk, asma'u masyuk, asma'u masyuk, setelah yang dikasih abda'u dengan ikhya sahabat dan asma'u. Ya? Karena mereka-mereka ini disebut tawafik asma'u, hanya bebek aja ya, dompleng sama asma'u. Enggak bisa berdiri sendiri. Untuk menauhidkan muakkad. Oke, boleh. Tangan saya itu absolut enggak boleh. Harus dompleng ke ajmaan dan demikian. Ya, paham? Catatan kedua. Banyak catatan ya. Tauhid maknawi mengikuti muakkadnya dalam ikrarnya dan makrifat